وبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, di surah Ar-Ra'd ini ayat yang ke-9 dan 10 serta 11 dari surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang maha mengetahui. Ini rentetan pembahasan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Taala dari awal pembahasan surah Ar-Ra'd. Allah menerangkan bahwa Allah yang mengatur semesta alam ini, alam samawi yang ada di atas, bulan, bintang, pergantian siang dan malam. Kemudian Allah SWT bercerita tentang bumi, Allah SWT yang menciptakan, Allah yang mengaturnya. Kemudian secara keseluruhan Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahada. Pembahasan kita kemarin tentang masalah rahim, masalah janin yang ada dalam perut perempuan atau makhluk-makhluk yang lainnya dari kalangan manusia dan jin serta hewan-hewan yang berketurunan. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam janin. Unsa ini adalah ungkapan tentang jenis perempuan kalau itu laki, itu manusia, betina kalau itu adalah hewan, dan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahada. Dialah Allah Subhanahu wa Taala yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Dialah Allah Subhanahu wa Taala al-kabir, yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang biasa kita katakan Allahu akbar, akbar min kulli syai. Akbar min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatunya. Kalau kita tengok makhluk Allah Subhanahu wa Taala, bumi ini sudah begitu besar, ternyata langit lebih besar lagi, lebih luas lagi. Bumi dan langit ini dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa Taala ibarat halqa, ibarat cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Menunjukkan tentang kecilnya bumi dan langit serta apa yang ada di antara keduanya dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa Taala. Kursi Allah Subhanahu wa Taala dibanding dengan arsy Allah Subhanahu wa Taala juga sama seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Menunjukkan tentang kecilnya yang namanya kursi dibanding arsy Allah Subhanahu wa Taala, dan Allah Subhanahu wa Taala di atas arsy-Nya. Allah berada di atas arsy-Nya, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Ini yang biasa dikatakan al-ghinal mutlak, kekayaan mutlak milik Allah Subhanahu wa Taala. Al-kabir, yang maha besar. Barakallahu fikum. Al-kabirul muta'al, yang maha tinggi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman wa 'alal 'arsy. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala al awwal, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhir, dan dialah Allah yang akhir, yang tidak ada sesuatu setelahnya. Wal zahir, dan dialah yang maha tinggi, tidak ada sesuatu yang ada di atasnya. Barakallahu fikum. Kemudian al-batin, tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat itu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Satu pun tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Al-Muta'al, dialah yang maha tinggi. Sawa'um minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Allah menerangkan lebih lanjut tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sawa'um minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian asarra al-qawla, membisik-bisikkan pembicaraan antara anda saja dengan seseorang, tidak ada yang mendengarnya. Tapi pembicaraan anda, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dijelaskan, barakallahu fikum, diterangkan, semua orang dengar. Tapi bahkan apa yang terbetik dalam dada manusia, Allah Maha mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka. Allah Maha mengetahui niatan-niatan kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Sama saja, anda mau bisik-bisik, anda mau teriak-teriak, sama. Sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Bahkan yang terbetik sekalipun dalam hati anda, Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Sehingga kalau ini menjadi keyakinan kita dan kita bawa sehari-hari dalam diri kita, maka kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa disebut oleh para ulama kita dengan muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisik-bisikan, apapun yang ada dalam hati kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita malu kalau kita melakukan kejelekan-kejelekan, dan kita pun malu kalau kita tidak melakukan kebaikan. Sawa'u minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama saja. Yang sembunyi-sembunyi di malam hari, sudah gelap, sembunyi-sembunyi lagi. Mungkin kita mengatakan, oh dia tidak kelihatan, dia tidak nampak. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Mau sembunyi-sembunyi anda, mau mengendap-endap di kegelapan malam, sama. Sama saja ketika anda terang-terangan di siang hari. Wasaribun bin nahar. Wasarib, nampak kalian di siang hari. Siang bolong kata orang. Nampak oleh semua orang, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah kitanya ini manusia ini yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan dan kelemahan. Tapi gelap sedikit saja sudah tidak kelihatan oleh pandangan kita. Barakallahu fikum. Ini kalau pandangan kita manusia. Tapi gelap saja sedikit, remang-remang saja sudah tidak nampak betul. Apalagi gelap gulita. La hawla wala quwata illa billah. Sama saja kata Allah Subhanahu wa taala. Mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Kalian sembunyi-sembunyi di malam hari atau terang-terangan di siang hari, sama. Allah Maha melihat. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu muaqibat. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu muaqibat. Allah Subhanahu wa taala mengutus penjaga-penjaga untuk manusia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Sini berganti malaikat malam dan malaikat siang menjaga kalian. Barakallahu fikum. Menjaga kalian dan melihat kalian. Ini malaikat malam dan malaikat siang senantiasa silih berganti. Jadi proses pergantiannya ini di sholat subuh dan sholat asar. Malaikat yang turun menjaga di siang hari turun di waktu subuh dan balik di waktu asar. Kemudian malaikat yang menjaga di malam hari turun di waktu asar dan balik menanti di waktu subuh. Kemudian Allah SWT bertanya kepada mereka dalam keadaan Allah lebih tahu segala-galanya. Kaifa taraktum ibadi wa kaifa ataitum wa kaifa ataitumuhum? Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian mendatangi mereka dan bagaimana pula keadaan mereka ketika kalian meninggalkan mereka? Sementara Allah lebih mengetahui segala-galanya. Kata malaikat penjaga malam dan penjaga siang, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami mendatangi mereka ya Allah, yakni malaikat penjaga di waktu siang mengatakan kami mendatangi mereka ya Allah dalam keadaan mereka sholat subuh, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat asar. Baik. Demikian juga malaikat yang menjaga di malam hari mereka mengatakan atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sholat asar dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat subuh. Berbahagialah orang-orang yang melakukan dua sholat ini. Barakallahu fikum. Sholat duhur dengan sholat asar. Namanya muakibat. Muakibat. Dan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang itu ada penjaga untuknya dari kalangan malaikat. Malaikat yang menjaga dia dari malapetaka, bara bahaya, gangguan jin, gangguan manusia dan gangguan hewan-hewan. Malaikat inilah yang menjaga, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga setiap orang. Barakallahu fikum. Kecuali ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya bahwa dia akan terkena musibah itu, akan terkena gangguan itu yang merupakan takdir Allah yang tidak seorang pun yang bisa mengelakkan diri daripadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan diri daripadanya. Pada saat itulah malaikat tersebut membiarkannya. Barakallahu fiik. Pada saat itulah malaikat membiarkannya karena memang merupakan satu ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba itu. Wa illa barakallahu fiik. Mulai dari sejak lahirnya anak tersebut dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malaikat yang diutus khusus untuk itu. Baik. Nah, terkadang kita mendapati anak-anak kecil itu hampir saja. Baik, hampir saja. Hampir saja terjatuh, hampir saja. Baik, barakallahu fiik. Kemudian tidak jadi. Baik. Ini semata-mata pengawasan baik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini. Demikian ditafsirkan oleh para ulama kita, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada yang mengatakan bahwa ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapnya untuk seluruh manusia. Yahfazunahu min amrillah. Jadi malaikat-malaikat menjaga sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidaklah merubah satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Karena Allah SWT telah menentukan. Baik. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan fasilitas itu tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak merubah asbabnya. Barakallahu fiik. Maka ketika nikmat itu begitu banyak dan asbab-asbab kebaikan itu banyak pada kita, kemudian kita merubah, barakallahu fiik, merubah diri kita menjadi waliyadu billah, menjadi pelaku maksiat, pendosa. Baik, kufur waliyadu billah, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi nikmah, menjadi adab. Yang awalnya itu adalah kebaikan kelihatannya, tapi akan berubah menjadi kejelekan. Barakallahu fiikum. Harta yang mungkin dikatakan, oh itu kan nikmat, itu kan kebaikan, tapi jangan dikira bahwa selamanya harta itu akan menjadi nikmat. La, di kondisi tertentu dia akan menjadi bala, malapetaka. Tapi bahkan ada orang berangan-angan seandainya harta ini tidak ada pada dia, karena harta pada saat itu telah berubah menjadi bala, menjadi azab untuknya. Baik, oleh karena itu Allah mengatakan, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum kafir." Jangan kalian terheran-heran dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari anak-anak dan harta yang banyak. Sesungguhnya Allah SWT pengen mengazab mereka melalui anak-anak mereka dan harta mereka. Baik, anak, baik, yang membuat sengsara hidupnya. Harta benda yang membuat sengsara hidupnya. Watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dalam keadaan dicabut nyawanya, dia dalam kondisi kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini anak nikmat. Anugerah pemberian dari Allah SWT. Harta juga demikian nikmat. Tapi ketika kita merubah diri, la haula wa quwwata illa billah, dari awalnya baik menjadi tidak baik, maka itu pun dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Demikian juga kebalikannya. Ketika kita dalam kondisi tidak baik, Allah murka kepada kita, kemudian kita merubah diri kita menjadi baik, menjadi saleh, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi tadi yang dari awalnya buruk menjadi baik, biidznillah tabaraka wa taala. Inna dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba merubah diri menjadi lebih baik, maka Allah akan memberikan yang lebih baik pula. Waliyad billah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika seorang merubah dirinya menjadi baik, dari baik menjadi tidak baik, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmat itu daripadanya. Wallahul musta'an. Ini beberapa dari pelajaran untuk kita bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatunya, lahir dan batin. Yang kita sembunyi atau kita terang-terangan melakukannya, Allah menyatakan bahwa Allah melihat segala sesuatunya, Allah mendengar segala sesuatunya, Allah mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada yang luput dan tersembunyi dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya Allah SWT mengatakan bahwa manusia ini Allah Subhanahu wa taala jaga melalui malaikat-malaikat yang khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Barakallahu fikum, sampai kondisinya memang itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dielakkan, maka malaikat pun tetap membiarkannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa pada satu kaum atau pada orang-orang tertentu sampai orang itu merubah diri mereka sendiri. Barakallahu fiik. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.